Konsultasi Syariah. Salat jamaah terganggu bunyi HP. Pertanyaan. Saat sedang salat berjamaah di masjid, handphone kita berbunyi. Kita sadar bahwa lupa menyeting HP dalam keadaan diam sebelum salat dan khawatir akan terus berbunyi sehingga mengganggu salat kita dan jamaah lainnya. Pada kasus tersebut, bolehkah kita bergerak untuk mematikannya? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dianjurkan mematikan bunyi HP saat sholat. Wajib bagi setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah dalam setiap kegiatan mereka dan berusaha semangat untuk menggapai khusyuk dalam sholat dengan menjauhi segala yang dapat memalingkan kekhusyuan dalam sholat. Karena dalam sholat sendiri itu sudah terdapat kesibukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak berfaedah. Di antara upaya untuk meminimalisir hal ini adalah dengan mematikan HP atau menyetingnya diam sebelum sholat. Karena membiarkan bunyi HP ketika sholat akan mengganggu orang lain yang sedang sholat. Jika Nabi SAW saja merasa terganggu oleh motif bajunya ketika sholat, sampai-sampai sedikit terlengah, bagaimana lagi dengan variasi nada dering HP yang mengundang perhatian? Tidak diragukan, suara ini lebih mengganggu dan mengurangi rasa khusyuk. Di samping itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengeraskan bacaan Al-Quran apabila di samping kita ada orang yang sedang sholat, karena ini bisa mengganggu. Oleh karena itu, mengganggu dengan suara HP tentunya lebih terlarang. Dengan demikian, siapa yang sengaja membiarkan HP-nya ketika sholat dalam keadaan nada dering aktif yang dapat mengganggu, maka dia telah melakukan perbuatan yang setidaknya dihukumi makruh. Bahkan bisa jadi sampai pada hukum haram. Adapun orang yang lupa mematikan HP atau lupa menyetingnya diam, maka dia tidak berdosa. Namun wajib baginya segera mematikan HP tersebut meskipun sedang sholat. Karena gerakan mematikan HP adalah gerakan yang ringan sehingga tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Apabila suara HP ini isinya lagu-lagu atau musik, maka jelas keharamannya. Karena musik itu haram, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, akan ada di kalangan umatku yang nantinya menghalalkan zina, sutra bagi lelaki, khamar, dan alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Wajib bagi kita bertakwa kepada Allah, terutama bagi mereka yang mengganggu kaum muslimin dengan suara haram semacam ini di saat mereka sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah memberi hidayah kepada kaum muslimin ke jalan yang dia ridhoi. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.